Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita sudah membaca kisah tentang al-ghulam dan juga sudah mengambil sebagian faedahnya. Maka kali ini kita akan bacakan fawaid fiqhiyah, faedah-faedah fiqh dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Fa fi hadhihi al-qit'ah min al-hadits dalilun 'ala masail." Bahwa kisah yang ada dalam hadits ini merupakan dalil dari beberapa masalah. Pertama, kita mendapatkan bagaimana keadaan iman al-ghulam dan juga keadaan iman yang bersamanya. Quwwat imani hadzal ghulam, sangat kokohnya sehingga mereka rela mati karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya motivasi, dorongan kepada kita semua kaum muslimin agar kita seharusnya semestinya kokoh dalam iman dan tidak akan mundur dari keimanan walaupun harus mengorbankan apapun. Jadi itu namanya kekuatan keimanan. Sedangkan kebanyakan manusia hari ini ketika memiliki keimanan, keimanan yang sangat lemah. Bukan hanya ancaman untuk dibakar di dalam parit. Hanya urusan kecil saja dia rela meninggalkan agamanya. Bahkan hanya urusan super me, hadiah-hadiah yang seperti itu, dia rela keluar dari agamanya dan meluk agama lain. Bahkan ada seorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah sengaja mengumumkan bahwa saya muslim, saya sakit butuh biaya, kalau ada Nasrani yang mau bantu saya akan keluar dari Islam dan saya akan meluk Nasrani. Ini entah memang berpura-pura ingin memingin fitnah atau memang sungguh-sungguh terjadi, wallahu ta'ala alam. Tetapi itu sangat penyayat hati, sangat menyedihkan. Padahal lihatlah bagaimana al-ghulam, bagaimana yang bersamanya sampai diancam, digalikan parit untuk mereka, tetapi mereka tetap tidak mau meninggalkan agamanya. Kufurlah, tinggalkan agamamu, kalau tidak kami akan bakar engkau di atas api. Mereka lebih memilih untuk dimasukkan ke dalam api. Sampai seorang ibu yang membawa bayinya. Itu kekuatan iman mereka. Kekuatan iman al-ghulam, yang dia sengaja-sengaja memberikan ilmu kepadanya. Kalau engkau menginginkan kematianku, ucapkan bismillah rabbil ghulam. Ucapkan dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Kalau kau ucapkan dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini, maka niscaya aku akan bisa mati dengan izin Allah. Sesungguhnya itu mengajarkan tauhid, mengajarkan la ilaha illallah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Raja yang sudah kewalahan tadi, berbagai macam cara sudah dilakukan, tidak berhasil membunuh sang gulam, anak muda tadi, maka dia menuruti saja perintah al-gulam. Memanahnya di pelipisnya dan mengucapkan bismillah rabbil ghulam, dan ternyata semuanya masuk Islam. Kemana al-ghulam? Mati terbunuh. Maka juga faedah yang berikutnya dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah adalah bolehnya seseorang untuk yughrir nafsahu, untuk membahayakan dirinya kalau untuk satu maslahat yang besar. Membahayakan dirinya untuk satu maslahat yang besar. Dan ini berbeda dengan bunuh diri, berbeda dengan al-intihar. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tentang masalah hukum intihar selanjutnya. Kata beliau, fa'amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi minal intihar, adapun apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan bunuh diri, yang katanya jihad fi sabilillah, dengan cara membawa bom atau membawa alat-alat peledak, kemudian dipakaikan pada dirinya, kemudian meledakkan dirinya. Maka kata beliau bahwa ini sama sekali bukan sunnah dan tidak diajarkan dalam Islam. Ini termasuk qatlin nafsi wal'iyadu billah. Ini adalah bunuh diri yang dilarang. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, perbedaannya sangat jelas. Di antaranya dari sisi bahwa anak muda tadi mengajarkan ilmu tauhid. Kalau engkau ingin melakukan sesuatu dan berhasil, ucapkan dengan nama Allah. Itu maknanya. Walaupun ternyata akhirnya dia yang jadi korban, itu barakallahu fikum dalam rangka mengajarkan kalimat tauhid, bahwa tidak ada yang menakdirkan segala sesuatu, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya setelah pemuda tadi terbunuh, maka seluruh masyarakat waktu itu mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Rabbnya anak muda ini. Barakallahu fikum, itu hikmah azimah. Maka kesimpulannya, boleh membahayakan dirinya, bukan bunuh diri. Artinya bisa saja dia selamat, tetapi barakallahu fikum, kalimat boleh untuk membahayakan dirinya dalam rangka menyampaikan maslahat. Berarti bagaimana contohnya dalam kenyataan kita sehari-hari? Contohnya apa yang terjadi di zaman Imam Ahmad rahimahullah, atau di zaman khalifah yang na'udzubillah sesat dan menyesatkan, memaksakan rakyatnya untuk menyatakan bahwa Quran bukan ucapan Allah. Ini membuat para ulama semuanya membantah. Ternyata siapa yang membantahnya ditangkap, disiksa, termasuk Imam Ahmad. Ternyata ada seorang ulama yang masih selamat, masih belum ditangkap, berkata pada anaknya, kalau kita tidak bicara wahai anakku, niscaya manusia akan sesat seluruhnya. Mari kita bicara. Engkau wahai anakku duduk paling belakang nanti sholat Jumat, aku akan duduk paling depan. Dan engkau wahai anakku, setelah sholat Jumat selesai, hendaklah engkau berdiri dan bertanya kepadaku, wahai bapakku, apakah Al-Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah? Nanti aku akan menjawab, agar seluruh hadirin dalam salat Jumat tadi mengetahui kebenaran. Aku tidak peduli apakah aku akan ditangkap atau disiksa. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, maknanya dia membahayakan dirinya, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan agama, untuk kepentingan din. Tetapi bukan langsung dia membunuh dirinya, tidak. Ketika sholat Jumat dilaksanakan sampai kemudian selesai sholat Jumat, anaknya berkata, ya abati, wahai bapakku, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Apakah itu bukan ucapan Allah? Apakah benar kalau itu adalah makhluk? Maka berdirilah ulama tadi paling depan dan berkata dengan tegas, Al-Quran kalamullah, Al-Quran benar-benar ucapan Allah, bukan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, memiliki sifat kalam, dan ucapannya adalah ini, yang ada dalam Al-Quran ini. Ditegaskan demikian oleh beliau, dan kita sudah bisa menebak akibatnya, ditangkap oleh penguasa dan disiksa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tidak sama dengan orang yang membawa bom di tengah sholat Jumat, atau membawa bom ke kantor polisi. Apa hikmahnya? Sama sekali tidak ada. Dan juga langsung dia menginginkan kematian di sana. Berbeda sekali dengan bahasa yang disebutkan tadi, bahwa boleh membahayakan dirinya untuk menegakkan ilmu agama. Ikhwan ibn a'azakumullah, faedah yang ketiga, ayatun min ayatillah, adanya dalam kisah ini tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja menakdirkan sesuatu yang luar biasa, keluar dari kebiasaan, yang mungkin orang-orang terkejut dan heran, kok bisa orang buta melihat kembali, kok bisa orang belang bisa sembuh, yang mereka rata-rata menduga bahwa itu gak bisa sembuh, seperti penyakit lepra dan sejenisnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah yang disebut dengan karamah, karamatul awliya, karamatnya para wali. Wali-wali Allah adalah kekasih-kekasih Allah yang dicintai Allah SWT. Maka kadang-kadang terjadi pada mereka sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar manusia, tapi Allah takdirkan dan Allah Maha Bisa. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, disebutkan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang faedah lain, annallaha azza wa jalla yujibul muttarra idza da'ah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang-orang yang muttar. Muttar artinya orang yang kepepet, orang yang sangat kesusahan atau sudah benar-benar kepepet dengan musibahnya, maka doanya terkabul. Dan itu membenarkan ucapan Allah SWT dalam Al-Quran, amman yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang kepepet, yang kesusahan, dan menyingkapkan kejelekan? Siapakah selain Allah yang bisa, yang berkuasa untuk mengabulkan doa orang yang mutar, orang yang kepepet, dan bisa menyingkapkan kesusahan-kesusahan? Jawabannya la ahad. Dan ini memang bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Pernyataan bahwa tidak ada selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang mutar. Dan ini buktinya. Ketika doanya anak muda tadi di gunung, Allahumma kfini bima syi'ta, ya Allah cukupi aku dari mereka dengan sekehendakmu, dikabulkan oleh Allah. Gunung itu tiba-tiba goncang dan mereka berjatuhan dan mereka semua binasa kecuali si gulam, kecuali anak muda ini. Demikian pula ketika di tengah lautan juga menyatakan dengan doa yang hampir sama, Allahumma kfinihim minhum bima syi'ta, ya Allah cukupi aku dari mereka dengan sekehendakmu. Tiba-tiba badai, gelombang, dan kemudian terbalik kapalnya dan semua mereka tenggelam. Yang selamat hanya satu, anak muda itu. Ini adalah jawaban doa yang membuktikan benar-benar Allah mujibul muttar. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Maka jangan lupa, ketika kita kepepet kesusahan, maka doalah pada Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikabulkan doa orang yang mutar. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian beberapa faedah tambahan dari apa yang telah lewat dari hadis ini, dari kisah ini, walhamdulillah. Yang berikutnya adalah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimra'atin tabki 'inda qabrin فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك faqala innama as-sabr 'inda as-sudmatil ula, muttafaqun 'alaih. Hadis berikutnya yang berarti hadis ke-31 dalam bab as-sabr disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam untaiannya yang indah yang dijuluki dengan Riyadus Salihin, kebunnya orang-orang saleh. Naam wallah. Benar sekali ucapan Imam Nawawi rahimahullah bahwa ini kebunnya orang-orang saleh. Kebunnya orang-orang saleh adalah kebun-kebun ilmu, kebun-kebun hikmah, kebun-kebun yang memberikan faedah-faedah ilmiah. Di antaranya disusun oleh beliau dalam bab as-sabr adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Maka Rasulullah SAW menasehatinya dengan dua kalimat, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ternyata wanita tadi menjawab, ilaika anni, menjauhlah dariku. Wa innaka lam tusab bi musibati, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Engkau tidak ditimpa musibah seperti aku yang ditimpa musibah ini. Dalam keadaan wanita tadi tidak mengenalinya, tidak tahu kalau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqila laha, maka ada yang mengatakan kepadanya, innahun nabi, sesungguhnya itu tadi adalah nabi. Maka wanita pun terkejut, artinya merasa menyesal kenapa dia bilang begitu kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, menjauhlah dariku, engkau tidak ditimpa musibah yang seperti aku. Maka dia mendatangi rumah Rasulullah SAW dan dia tidak mendapati di pintu rumahnya ada penjaga. Ini dia melihat ini orang besar tapi enggak ada penjaga di sekitarnya. Faqalat, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, lam a'rifka, aku sungguh enggak kenal engkau tadi. Faqala, maka Nabi menjawab dengan kalimat, innamas sabru 'inda sudmatil ula, yang namanya kesabaran adalah di kali pertama. As-sabr 'inda sudmatil ula, yang namanya sabar adalah di awal ketika terjadinya musibah. Ikhwani fillah na'azakumullah, disebutkan dalam riwayat Muslim mengapa dia menangis di sisi kuburan, disebutkan dengan lafaz Muslim, tabki ala sabiyyin laha, bahwa wanita tadi menangisi anaknya yang meninggal. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita melihat bagaimana yang namanya sabar. Rasulullah SAW menyatakan yang namanya sabar itu ketika awal pertama kena musibah. Kalau sudah lewat, ya sudah. Beda lagi itu. Maknanya, orang itu ketika tertimpa musibah di awal pertama itu yang sangat berat, yang membutuhkan ketabahan dan kesabaran. Begitu sudah lewat, berkurang. Kemudian berkata, saya sabar sekarang. Innamas sabr 'inda sadmatil ula, yang namanya sabar itu ketika di pukulan pertama musibah atau di awal pertama terkena musibah. Hadis ini juga memiliki fawaid, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillahi taala. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas kajian Islamnya dan semoga kita bisa mengambil manfaat yang besar dari faedah hadis ini. Dan kaum muslimin dimanapun anda berada, kita akan melanjut kepada tanya jawab dan insyaallah akan kita bacakan satu persatu yang anda sampaikan. Barakallahu fikum. Izin bertanya, sahkah sholatnya seorang yang sholat tapi lupa di bajunya ada bekas kencing bayi yang belum makan makanan, yang kencing itu sudah kering? Jazakumullah khairan. Kalau kencing bayi yang belum makan makanan dan bayinya bayi laki-laki adalah ma'fun, mukhaffafah,

jangan lupa zakatnya. Artinya kalau menyimpan emas, itu ada zakatnya. Barakallahu fikum. Kalau menyimpan tanah, gak kena zakat. Walaupun mungkin harganya lebih mahal dari emasnya. Tapi emas di atas nisab, selama 12 bulan, kena zakat. 12 bulan berikutnya, dikeluarkan lagi zakatnya. Ila akhirnya. Wallahu'ala. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ketika kita berada dalam masjid, kemudian ada saudara yang menelpon kita menginginkan jasa perbaikan, misalkan perbaikan listrik. Apakah hal itu termasuk transaksi jual beli yang dilarang di dalam masjid? Jazakallahu khairan. Coba diulangi. Ketika kita berada di dalam masjid, ya, kemudian ada saudara yang menelpon kita menginginkan jasa perbaikan, misalkan perbaikan listrik. Apakah hal itu termasuk transaksi jual beli yang dilarang di masjid? Jazakallahu khairan. Saya khawatir demikian. Sehingga sebaiknya di masjid matikan HP-nya. Barakallahu fikum. Matikan 100% atau silent. Yang penting di masjid jangan berbicara masalah dunia, apalagi masalah perdagangan. Barakallahu fikum. Kalau misalnya demikian tadi telah terikuti bersama kajian Islam yang disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id Habibatullah. Semoga memberikan kepada kita manfaat. Dan semoga pula yang Anda sampaikan pertanyaan dan jawab oleh beliau memberikan kepada kita solusi dalam atau dari agama Islam ini. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini dulu dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan hari insyaallah taala. Al-kalam kami untuk diri wasallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.